Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai dari halaman 151. Kitab tercelanya Kikir dan Cinta Harta. Lanjutan dari sebelumnya. Al-Waqid berkata, demi Allah, maka bersoal jawab atau Al-Muzakarah, Al-Ma'mun bagiku dengan hadis itu lebih aku sukai daripada hadiah tadi, yaitu 100.000 dirham. Seorang laki-laki meminta suatu keperluan pada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Lalu Hasan berkata kepada orang itu, "Hai saudara ini, kebenaran permintaanmu kepadaku amatlah besar padaku. Pengetahuanku tentang apa yang harus untukmu amatlah berat atasku. Tanganku lemah daripada memberikan kepadamu dengan apa yang berhak engkau mempunyainya. Banyak pada zat Allah Ta'ala itu sedikit, dan apa yang ada pada kepunyaanku itu penyempurnaan terima kasih padamu. Maka jikalau engkau terima apa yang mudah, dan engkau tidak minta daripadaku belanja, membawanya, dan kepentingan untuk apa yang menjadi pikulanku tadi, kewajiban hakmu, niscaya aku perbuat." Laki-laki itu lalu menjawab, "Wahai putra atau cucu Rasulullah, aku terima dan aku bersyukur atas pemberian itu, dan aku maafkan atas tidak diberikan." Al-Hasan lalu memanggil pembantunya dan dibuatnya perkiraan atas perbelanjaan orang tersebut, sehingga kepada penghabisannya. Al-Hasan lalu mengatakan, "Ambillah yang lebih dari 300.000 dirham. Lalu dibawa ke situ 50.000. Al-Hasan lalu bertanya, "Apa yang engkau berbuat dengan 500 dinar? Pembantu Al-Hasan menjawab, "Ada padaku." Al-Hasan menjawab, "Bawalah yang 500 dinar itu kemari." Maka uang itu pun dibawalah di muka Al-Hasan. Lalu Al-Hasan menyerahkan dinar dan dirham itu kepada laki-laki tadi, seraya berkata, "Ambillah, siapa yang akan membawanya bagi engkau?" Lalu didatangkan dua orang pembawa. Maka diserahkan oleh Al-Hasan kepada beliau kain selimutnya untuk ongkos dua orang pembawa itu. Lalu pembantu-pembantu Al-Hasan berkata kepada Al-Hasan, "Demi Allah, tidak ada sedirham pun pada kita lagi." Maka Al-Hasan menjawab, "Aku berharap bahwa bagiku pahala besar di sisi Allah." Telah berkumpul para qori atau ahli pembaca Al-Quran di kota Basrah pada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas waktu itu petugas di Basrah. Mereka lalu berkata kepada Ibnu Abbas, "Kami mempunyai seorang tetangga yang berpuasa. Pada siang hari atau sawam, dan menegakkan sholat pada malam hari atau qawwam. Masing-masing kami bercita-cita menjadi seperti dia. Ia telah mengawinkan anak perempuannya dengan anak laki-laki saudaranya, dan tetangganya itu miskin, dan tidak ada padanya sesuatu yang akan disiapkannya kepada anak perempuannya dengan perkawinan itu." Abdullah Ibnu Abbas lalu berdiri, memegang tangan mereka dan membawa masuk ke rumahnya. Ia membuka peti uang, lalu dikeluarkannya dari peti uang itu sebanyak 6 badrah, atau 1 badrah adalah 10.000 dirham. Lalu Ibnu Abbas berkata, "Bawalah." Mereka itu lalu membawa uang tersebut. Maka Ibnu Abbas berkata, "Apa yang kita menginsafinya, maka kita berikan kepadanya apa yang menyibukkannya dari menegakkan sholat dan puasanya. Kembalilah dengan kami. Kita akan menjadi pembantunya dalam menyiapkan perkawinan anaknya. Maka tidaklah kepunyaan dunia dari sekedar yang menyibukkan orang mukmin daripada ibadah kepada Tuhannya. Dan tidaklah pada kita dari kesombongan apa yang tidak kita melayani aulia-aulia Allah Ta'ala." Lalu Ibnu Abbas berbuat yang, dan mereka pun berbuat demikian. Diceritakan bahwa tatkala datang musim kemarau kepada penduduk Mesir, dan Abdul Hamid bin Sa'ad amir mereka, lalu Abdul Hamid itu berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku beritahukan kepada setan bahwa aku musuhnya." Lalu ia menanggung orang-orang miskin dari penduduk itu sampai-sampai harga-harga itu menjadi murah. Kemudian ia tidak menanggung lagi perbelanjaan orang-orang miskin tersebut. Ia lalu berangkat pergi, dan para saudagar mempunyai uang sebagai hutang pada Abdul Hamid bin Sa'ad sebanyak 1 juta dirham. Lalu Abdul Hamid menggadaikan kepada para saudagar tersebut perhiasan istrinya, dan nilainya sebanyak. Tatkala sukar bagi Abdul Hamid bin Sa'ad untuk menebus kembali perhiasan itu, maka dituliskannya surat kepada mereka untuk menjualnya, dan diserahkannya uang yang lebih dari hak saudagar-saudagar itu kepada orang yang tiada sampai kepadanya keadaan orang itu di Mesir. Abu Thahir bin Katsir adalah seorang Syiah. Lalu seorang laki-laki mengatakan kepadanya, "Dengan kebenaran Ali bin Abi Thalib, tatkala engkau berikan kepadaku lebah engkau di tempat Anu dan Anu." Abu Thahir bin Katsir lalu menjawab, "Sesungguhnya aku telah berbuat demikian. Demi kebenarannya akan aku berikan kepada engkau apa yang berhubungan dengan lebah tersebut." Dan adalah yang demikian itu berlipat ganda dari apa yang dimintakan oleh laki-laki itu. Abu Mursad adalah seorang pemurah. Lalu ia dipuji oleh setengah penyair. Maka ia mengatakan kepada penyair itu, "Demi Allah, tidak ada padaku apa yang akan aku berikan kepadamu. Akan tetapi, bawalah aku kepada hakim dan dakwahkan atas diriku berhutang 10.000 dirham. Sehingga aku mengaku kepunyaanmu itu dengan demikian. Kemudian, tahanlah aku. Maka sesungguhnya kaum keluargaku tiada akan membiarkan aku ditahan." Penyair tadi lalu berbuat demikian, maka tidak sampai sore hari, sehingga diserahkan kepadanya uang 10.000 dirham. Dan Abu Mursad dikeluarkan dari tahanan. Adalah Ma'an bin Zaidah, seorang petugas pada Irak Arab dan Irak Parsi di Basrah. Maka datanglah seorang penyair di pintu rumahnya. Penyair itu berdiri beberapa waktu dan ingin masuk ke tempat Ma'an, tetapi Ma'an tidak bersedia menerimanya. Suatu hari penyair itu berkata kepada setengah pembantu atau pedam Ma'an, "Apabila Amir masuk di taman, maka beritahukan kepada aku." Tatkala Amir masuk di taman, lalu pembantu itu memberitahukan kepada penyair tadi. Maka penyair itu menulis sekuntum sajak pada sepotong papan dan dilimparkannya dalam air yang masuk ke taman itu, dan Ma'an berada di ulu air. Maka tatkala Ma'an melihat papan itu, lalu diambilnya dan dibacanya. Tiba-tiba yang tertulis pada papan itu adalah, "Hai kemurahan Ma'an, berbicaralah tentang keperluan dengan Ma'an. Maka tiada bagiku kepada Ma'an selain Engkau yang memberi pertolongan. Lalu Amir Ma'an itu bertanya, siapa yang punya papan ini? Maka laki-laki penyair itu dipanggil. Lalu Ma'an bertanya kepadanya, bagaimana engkau mengucapkannya? Penyair tersebut lalu bermadah dengan madah tadi. Ma'an lalu memerintahkan supaya diberikan kepada penyair itu uang sebanyak 10 badrah. Atau satu badrah ialah 10.000 dirham. Penyair itu lalu mengambilnya dan Amir Ma'an meletakkan papan itu di bawah hambalnya. Maka tatkala datang hari kedua, Ma'an mengeluarkan papan itu dari bawah hambalnya seraya membacanya. Dan dipanggilnya laki-laki penyair itu, lalu diserahkannya lagi kepada penyair itu 100.000 dirham. Sewaktu laki-laki penyair tadi telah mengambilnya, maka ia bertafakur dan takut bahwa Ma'an akan mengambilnya kembali apa yang telah diberikannya. Lalu penyair itu keluar. Tatkala pada hari ketiga, Ma'an membaca lagi apa yang tertulis pada papan itu. Lalu dipanggilnya laki-laki penyair itu. Maka dicari tetapi tidak ketemu. Lalu Ma'an berkata, memang berhak atasku untuk memberikannya, sehingga tidak lagi tinggal dalam rumah hartaku sedirham dan sejinar. Abul Hasan Al-Madaini berkata, adalah Hasan Al-Husain dan Abdullah bin Ja'far pergi mengerjakan haji. Lalu hilang perbekalan mereka dalam perjalanan. Mereka lalu lapar dan haus. Maka mereka menemui seorang wanita tua dalam kemahnya. Seraya mereka bertanya, ada minuman? Wanita tua itu menjawab, ada. Lalu mereka singgah pada tempat wanita tadi. Dan wanita itu hanya mempunyai seekor kambing kecil di sudut kemahnya. Lalu ia mengatakan, perahlah kambing itu dan minumlah air susunya. Mereka lalu berbuat demikian. Kemudian mereka bertanya lagi kepada wanita tersebut, adakah makanan? Wanita itu menjawab, tidak ada selain kambing ini. Maka hendaklah disembelihkan oleh salah seorang kamu, sehingga aku siapkan bagimu apa yang akan kamu makan. Lalu berdirilah salah seorang dari mereka mengambil kambing itu, menyembelih dan mengulitinya. Kemudian wanita tersebut menyiapkan makanan bagi mereka. Lalu mereka makan dan tinggal di situ sampai masuk waktu dingin sore hari. Tatkala mereka akan berangkat, lalu mereka mengatakan kepada wanita tadi, kami adalah rombongan dari orang-orang Quraisy yang bermaksud menuju Baitullah. Maka apabila kami sudah kembali nanti dan selamat, maka singgahlah pada kami. Kami akan berbuat baik kepada engkau. Kemudian mereka pun berangkat. Lalu datanglah suami wanita itu. Maka wanita itu bercerita kepada suaminya tentang hal orang-orang tersebut dan kambing yang telah disembelihnya. Maka laki-laki itu marah seraya berkata, celakalah engkau. Engkau sembelihkan kambingku untuk orang-orang yang tidak engkau kenal. Kemudian engkau katakan suatu rombongan dari orang Quraisy. Abul Hasan Al-Madaini meneruskan ceritanya. Kemudian sesudah beberapa waktu lamanya, suami istri itu ada keperluan untuk datang di kota Madinah. Maka keduanya pun masuk di Madinah serta membawa seekor unta yang akan dijualnya. Dan harganya akan dipergunakan untuk belanja itu. Wanita tua tersebut lalu melewati sebagian jalan di kota Madinah. Tiba-tiba Hasan bin Ali sedang duduk pada pintu rumahnya. Ia mengenal wanita tua tersebut dan wanita itu tidak mengenal lagi kepada Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali lalu mengutus pembantunya. Maka dipanggilnya wanita tua tadi seraya bertanya kepadanya, Hei, hamba Allah, apakah engkau tidak kenal lagi kepadaku? Wanita itu menjawab, tidak. Al-Hasan bin Ali berkata, aku adalah tamu engkau pada hari itu dan hari itu. Wanita tua itu menjawab, demi ayah dan ibuku, engkau dia tamu itu? Al-Hasan bin Ali menjawab, ya. Kemudian Al-Hasan menyuruh pembantunya, lalu mereka membelikan untuk wanita tersebut dari kambing zakat 1.000 ekor. Dan disuruhnya memberikan kepada wanita itu bersama kambing tadi uang 1.000 dinar. Dan diutusnya wanita tadi bersama pembantunya pergi kepada Al-Husain. Lalu Al-Husain bertanya kepada wanita tersebut, berapa disampaikan oleh saudaraku kepada engkau? Wanita itu menjawab, 1.000 ekor kambing dan uang 1.000 dinar. Lalu Al-Husain memerintahkan kepada pembantunya supaya diberikan pula seperti itu. Kemudian Al-Husain mengutus wanita itu bersama pembantunya kepada Abdullah bin Ja'far. Lalu Abdullah bin Ja'far bertanya kepada wanita tersebut, berapa disampaikan kepada engkau oleh Hasan dan Husain? Wanita itu menjawab, 2.000 ekor kambing dan uang 2.000 dinar. Maka Abdullah bin Ja'far memerintahkan kepada pembantunya supaya diberikan kepada wanita tersebut 2.000 ekor kambing dan uang 2.000 dinar. Dan mengatakan kepada wanita tersebut, jikalau engkau mulai dengan aku lebih dahulu, niscaya aku payahkan mereka berdua. Wanita tua itu lalu kembali kepada suaminya dengan 4.000 ekor kambing dan uang 4.000 dinar. Abdullah bin Amir bin Quraisy keluar dari masjid bermaksud kembali ke rumahnya. Dan ia adalah sendirian. Maka berdirilah menuju kepadanya seorang anak laki-laki dari Fatif. Anak itu berjalan ke samping Abdullah bin Amr. Lalu Abdullah bertanya kepada anak itu, apakah engkau ada keperluan? Hai anak. Anak itu menjawab, kebaikan engkau dan kemenangan engkau, aku melihat engkau berjalan sendirian. Lalu aku berkata kepada diriku, aku jaga engkau dengan diriku, dan aku berlindung dengan Allah jikalau terbang yang tiada disukai di samping engkau. Lalu Abdullah memegang tangan anak itu dan berjalan bersama dia ke rumahnya. Kemudian dipanggilnya pembantunya untuk mengambil uang 1.000 dinar. Lalu diserahkannya uang tersebut kepada anak itu seraya berkata, belanjakan dengan uang ini. Alangkah baiknya apa yang dijijik engkau oleh keluarga engkau. Diceritakan bahwa suatu kaum dari orang Arab datang berziarah ke kuburan setengah orang-orang pemurah dari mereka. Lalu mereka mengambil tempat di sisi kuburannya dan bermalam di situ. Adalah mereka itu datang dari perjalanan yang jauh. Lalu seorang dari mereka bermimpi bertemu dengan yang punya kuburan itu. Dan yang punya kuburan itu bertanya kepadanya, maukah engkau menukarkan unta engkau dengan untaku? Dan adalah orang pemurah yang telah meninggal itu meninggalkan seekor unta yang terkenal baik. Dan laki-laki yang bermimpi itu mempunyai seekor unta gemuk. Lalu laki-laki tersebut menjawab dalam tidurnya, ya, saya mau. Lalu dijualnya dalam tidurnya untanya dengan unta orang yang telah meninggal itu. Maka tatkala telah terjadi akad jual beli di antara keduanya, lalu laki-laki itu menuju kepada untanya, lantas disembelihkannya dalam tidur. Laki-laki itu lalu terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba dilihatnya darah mengalir dari leher untanya. Maka laki-laki itu bangun berdiri, lalu disembelihkannya unta itu dan dibagi-bagikannya dagingnya. Lalu mereka memasak daging unta itu dan mereka menunaikan hajat keperluannya, memakan daging unta tersebut, kemudian mereka berangkat dan berjalan. Tatkala pada hari kedua dan mereka masih di jalan, lalu berhadapan dengan mereka suatu rombongan penunggang unta, seorang laki-laki, dan rombongan itu bertanya, "Siapakah si Anu, anak si Anu dari kamu ini?" Lalu disebutnya nama laki-laki yang dimaksudkan. Lalu laki-laki yang bermimpi itu menjawab, "Saya." Laki-laki dari rombongan penunggang unta itu bertanya pula, "Adakah engkau menjual sesuatu dengan si Anu, anak si Anu?" Lalu disebutnya nama orang yang telah meninggal, yang punya kuburan tadi. Laki-laki yang bermimpi tersebut lalu menjawab, "Ada. Aku jual untaku kepadanya dengan untanya dalam tidurku." Maka laki-laki dari rombongan penunggang kuda itu menjawab, "Ambillah ini untanya." Kemudian laki-laki penunggang kuda itu menyambung, "Dia itu ayahku. Aku bermimpi melihatnya dalam tidur dan ia mengatakan, 'Jikalau engkau anakku, maka serahkanlah untaku kepada si Anu, anak si Anu.'" Dan disebutnya namanya. Seorang laki-laki dari suku Quraisy datang dari perjalanan jauh. Maka ia menemui seorang laki-laki Arab Badui di tengah jalan yang telah terduduk sekian lama. Dan ia menderita sakit. Lalu Arab Badui itu berkata, "Hei orang ini, tolonglah kami di atas malapetaka yang ditimpakan oleh masa." Lalu laki-laki Quraisy itu bertanya kepada pembantunya, "Apa yang masih ada padamu dari perbelanjaan, maka serahkanlah padanya." Pembantu itu lalu meletakkan pada pangkuan Arab Badui tadi uang sebanyak 4.000 dirham. Lalu Arab Badui tersebut bangun untuk berdiri, akan tetapi ia tidak sanggup karena lemahnya, maka ia menangis. Lalu laki-laki Quraisy itu bertanya padanya, "Apakah yang menyebabkan engkau menangis? Mungkin engkau memandang sedikit apa yang kami berikan kepada engkau." Badui itu menjawab, "Tidak. Akan tetapi aku teringat apa yang akan dimakan oleh bumi dari kemurahan engkau." Maka membawa aku tertangis. Abdullah bin Amir membeli dari Khalid bin Uqbah bin Abi Mu'id rumahnya yang di pasar dengan harga 90.000 dirham. Maka tatkala malam harinya, Abdullah bin Amir mendengar tangisan keluarga Khalid. Lalu Abdullah bertanya kepada keluarganya, "Ada apa mereka itu?" Keluarga Abdullah bin Amir menjawab, "Mereka menangis karena rumahnya." Abdullah bin Amir lalu mengatakan, "Hai pembantuku, datangilah mereka. Beritahukan kepada mereka bahwa harta semua dan rumah bagi mereka." Diceritakan bahwa Harun Rasid mengirim uang kepada Malik bin Anas radhiyallahu an sebanyak 500 dinar. Lalu berita itu sampai kepada Alaid bin Sa'ad. Maka Alaid bin Sa'ad lalu mengirim uang kepada Malik bin Anas sebanyak 1.000 dinar. Lalu Harun Ar-Rasyid marah, seraya berkata, "Aku berikan kepadanya 500 dan engkau berikan kepadanya 1.000. Padahal engkau adalah sebagian dari rakyatku." Maka Alaid bin Sa'ad menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, bahwa aku mempunyai hasil tanahku setiap hari 1.000 dinar. Maka aku malu memberikan kepada orang yang seperti beliau kurang dari pemasukan sehari." Diceritakan bahwa tidak wajib zakat atas Alaid bin Sa'ad sedang pemasukannya setiap hari 1000 dinar. Catatan, menurut uraian dalam Ittihad Syarah Ihya jilid 8 halaman 187 bahwa pemasukan Alaid bin Said setiap tahun sebanyak 80 ribu dinar. Tetapi meskipun demikian, ia banyak hutang. Dari itu, ia tidak wajib zakat. Diceritakan bahwa seorang wanita meminta pada Laid bin Sa'ad radhiyallahu anhu sedikit madu lega. Lalu Laid menyuruhnya, pembantunya, supaya diserahkannya kepada wanita tadi segeriba madu. Catatan, segeriba adalah tempat air atau madu yang terbuat dari kulit kambing atau unta. Lalu diceritakan kepada Alaid bahwa wanita tersebut merasa cukup kurang dari itu. Maka Alaid menjawab, dia meminta sekedar keperluannya, dan kami memberi kepadanya sekedar nikmat yang menjadi tanggungan kami. Alaid bin Sa'ad tiada berkata setiap hari sebelum ia bersedekah kepada 360 orang miskin. Al-Amasi berkata bahwa seekor kambing betina yang ada padaku menderita sakit. Kais Saman bin Abdurrahman selalu mengunjungi kambing tersebut pagi dan sore dan menanyakan kepadaku adalah cukup umpannya. Dan bagaimanakah kanak-kanak dapat bersabar semenjak mereka tidak memperoleh susu kambing betina tersebut. Dan di bawahku ada selai permadani di masa aku duduk atas permadani itu. Maka apabila Kaisman dan Abdurrahman keluar, ia berkata, ambillah apa yang di bawah permadani itu. Sehingga sampailah kepadaku mengenai penyakit kambing itu lebih dari 300 dinar dari kebaikannya. Sehingga aku bercita-cita bahwa kambing itu tidak sembuh-sembuh. Khalifah Abdul Malik bin Marwan berkata kepada Asma bin Hariyah, telah sampai kepadaku beberapa hal daripadamu, maka ceritakanlah semuanya itu padaku. Lalu Asma bin Hariyah menjawab, semua hal itu yang dari orang lain adalah lebih baik yang daripadaku. Abdul Malik bin Marwan lalu menjawab, aku mengharap padamu supaya engkau ceritakan kepadaku semuanya. Maka Asma menjawab, wahai Amirul Mukminin, aku tiada memanjangkan atau melepaskan sekali-kali kakiku di hadapan orang yang duduk bersama aku. Tiada sekali-kali aku perbuat makanan lalu aku undang orang-orang kepadanya selain mereka yang merasa lebih aman padaku daripada aku kepada mereka. Dan tiada sekali-kali orang yang menegakkan wajahnya kepadaku, yang meminta sesuatu padaku, melainkan aku perbanyakkan sesuatu yang aku berikan padanya. Said bin Khalid masuk ke tempat Sulaiman bin Abdul Malik. Said tersebut adalah seorang laki-laki pemurah. Apabila ia tiada memperoleh sesuatu, lalu dituliskannya bagi orang yang meminta padanya sebagai pengakuan hutang, atau hampir sama dengan cek atas dirinya, sampai keluarlah pemberiannya. Tatkala Sulaiman bin Abdul Malik menoleh kepada Said bin Khalid, lalu Sulaiman memberi perumpamaan dengan segundum Said seraya bermada, sesungguhnya aku mendengar seorang penyeru di pagi hari, hai orang yang membantu kepada pemuda yang meminta tolong ini. Kemudian baru Sulaiman bin Abdul Malik bertanya, apa hajatmu? Said bin Khalid menjawab, hutangku. Sulaiman lalu bertanya, berapa hutang itu? Sa'id bin Khalid menjawab, 30 ribu dinar. Lalu Sulaiman bin Abdul Malik menjawab, aku berikan bagimu hutangmu dan sebanyak itu pula tambahannya.